nggih, disregep pindungane, nyerak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Napa niki? Menawi kita sampun jamak maghrib kalian isya, napa mangke tasih wonten salat sunah ba'diyah? Menawi panjenengan nembe safar, nggih, kelebu sunnah nalika safar niku ninggalake salat rawatib. Nggih. Sunah niku wonten fi'liyah, wonten sunnah tarkiyah. Lho, mula-mula kadang nek pas safar ten pengawasan ten telatah sanesipun nggih, niku kula jamak qasar ta bibar salat niku. Ajeng pamane ajeng salat zuhur nggih. Ajeng salat zuhur, mangke kula ajeng jamak ta. Niku kula mboten qabliyah, mboten ba'diyah. Kula nggih batin aja-aja gek aneh sing suudon niki ya. Lah iki ustate kok malah ora rawatib piye, usah tracetho. Kula kadang-kadang batin ngono, wah aneh sing grenengi apa ora, ben lah wong. Wong iki sunah tarkiyah gitu. Jadi meninggalkan salat itu dalam kondisi safar itu termasuk sunnah. Kebiasaan Nabi ketika safar meninggalkan salat qobliyah dan ba'diyah. Sunnah tarkiyah, ninggalke salat entuk ganjaran. Lho kok pegah. Ning upama nekat nggih mboten napa-napa, ning sunahe niku ditinggalake. Kejawi nalika panjenengan menjamak mboten krana safar, jamak krana udan nggih tesih wonten. Nggih. Sunnah menjamak nalika jawah niku. Kanjeng Nabi nalika jawah niku ndawuhi muadzin, kowe kandhawa nalika adzan, ala sallu fi rihal. Utawi sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum, ngoten niku. Padha salat ta ning omahe dhewe-dhewe, ngoten niku. Dadi nek nalika jawah jenengan ten dalem, niku mboten wajib salat jamaah ten masjid. Sing enten masjid nalika jawah niku pareng jamak, lho niki sunah kuatah ditilarake niki. Mugi-mugi Masjid Aroyan niki nindakake sunah niki. Ten musim udan ngeten niki nek jenengan maghrib udan terus dijamak mawon sekalian salat isya ning mboten pareng dikosor. Nek mengki isya pun mboten sah salat melih khusus sing ten masjid. Nek sing ten omah mboten pareng jamak ora ngopo-ngopo kok jamak. Ning omah kan mboten kodanan ora ngopo-ngopo gitu. Ini nanti nanti tidak masjid di jamak. Saguh betul nih, takmir masjid nih. Gih kulo saguh nih kok kaya piye? Ampun kaya piye gitu. Nih kok kaya piye? Kape nih gue kaya piye gitu. Rausi pun kok kape? Napa nih gue kaya piye? Nih gue sunah Kanjeng Nabi. Saya ini pun dipun tindakake, dipun kedok tularake supados kathah kaum muslimin sanesipun. Ingkang rumaos napa nggih mboten asing malih dumateng piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganjaran agung. Wallahu taala alam bisawab, mbok menawi makaten lan semanten tasih wonten nggih kita kenan sanesipun amargi wektalipun sampun telas malah keporo blandang nyun pangapunten saestu. Mugi-mugi ingkang sekedhik ingkang dipun aturaken saged beto manfaat kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamak sedaya wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trap silolan subosito kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.